Baik saudaraku, ada Ramayana, ada Sambang, kau lekari Sambangnya ya. Siapa dia kalau bukan Wiwi Sakita, masih bersama New Palapa. Keren, keren. Thank you. Kita goyang bareng. Tepuk tangannya mana buat New Balance.